Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salikin. Dan kita sudah masuk bab atau kitab tentang sholat, kitabus sholat. Sebentar. Qala rahimahullah ta'ala kitabus shalah. Pembahasan tentang as-shalah, syurutus shalah, syarat-syarat shalah. Taqaddama anna taharata min syurutiha. Telah lalu, yakni penjelasan bahwasanya taharah, bersuci, ini termasuk dari syarat-syarat salat. Berarti tidak perlu dibahas kembali. Wa min syurutiha, dan di antara syarat-syaratnya juga apa? Dukhulul waqti. Masuknya waktu salat. Sehingga di sini perlu diperhatikan tentang masuknya waktu sholat. Jika belum masuk waktu sholat, kemudian dia sholat dengan sholat tertentu, misalkan sholat zuhur, sementara belum masuk waktu zuhur, maka sholatnya tidak sah. Wal aslu fihi, dan asal atau dalil tentang hal tersebut bahwasanya masuknya waktu sholat merupakan syarat dari sholat. Hadis Jibril annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa akhirih. Bahwasanya Jibril ini mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu dan di akhirnya, di akhir waktu salat. Wa qala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, as-salatu ma baina hadainil waqtaini. Bahwasanya salat itu adalah di antara dua waktu ini. Di sini Jibril mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat. Rawi Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan Tirmidzi. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur idza zalati syams, itu apabila tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari dari istiwa, dari istiwa itu dari tengah-tengah, ya, dari tengah-tengah. Dan masuk-masuk, dan maksud dari tengah-tengah ini bukan berarti tengah-tengah persis, ya, tengah-tengah persis tidak. Misalkan di sini ada apa? Ada tiang, ya, yang berdiri. Kemudian matahari berada di atas persis itu. Itu tidak mesti, ya. Tidak mesti. Karena terkadang matahari berputar di sampingnya. Paham ya? Berputar di sampingnya. Ada terkadang di sini di tengah. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Cara menentukannya yaitu dia menghitung muncul terbitnya matahari, kemudian terbenamnya matahari. Dihitung berapa jam, kemudian diambil dua, diambil apa, dibagi dua. Nah, setelah dibagi dua maka dihitunglah, ya, dari muncul, misalkan tadi terbitnya jam 6, ya, misalkan terbitnya jam 6, kemudian terbenamnya jam 6. Berarti berapa jam? 7, 8, 9, 10, 12 lah ya. 12. Kemudian dibagi 2 berarti 6 jam. Ya. Nah, dari 6 jam ini dihitung dari awal terbit sampai 6 jam berikutnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pas di jam 12 berarti itu waktu apa? Waktu istiwa. Ya. Waktu istiwa, belum waktu zuhur. Ya, waktu istiwa, waktu matahari berada di tengah-tengah. Ya. Nah. Kalau ketika matahari berada di tengah-tengah, benar-benar di tengah-tengah, ya, sebutnya Vika Widis sama jantung langit, itu tidak ada bayangan. Ya, tidak dapat, kita tidak mendapatkan bayangan. Tidak ada bayangan benda. Tidak ada bayangan benda. Tetapi kalau matahari berada di samping, pasti ada benda apa? Pasti ada. Pasti ada bayangannya. Cara mengetahuinya, bayangan ini atau bayangan pertengahan, ya tadi dengan menghitung itu. Ya. Menghitung tadi waktu siangnya itu berapa jam. Nah, zawal ini apa? Nah, zawal itu adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Ya, ketika baik itu ketika di tengah tergelincir ke sini. Ya. Atau di sini tergelincir ke sini. Nah, ketika tergelincir itu otomatis ada apa? Ada bayangan. Ya, ada bayangan. Kalau misalkan di sini berarti bayangannya bertambah, ya. Kalau misalkan ketika di sebelah sini bayangannya ada, misalkan ada 10 cm, ya, ada 10 cm. Bergeser ke sini bertambah berapa cm misalkan. Nah, tergelincir ketika tergelincir tersebut itu sudah masuk waktu zuhur, ya, waktu zuhur. Adapun ketika apa? Ketika berada di tengah, itu adalah waktu larangan. Ya, seorang melakukan apa? Sholat. Ya, seorang melakukan sholat. Termasuk melarang menguburkan di waktu tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, wa kana dhillur rajuli kadhulihi. Dan bayangan seseorang seperti tingginya. Maksudnya gimana? Wa kana dhillu ar-rajuli ka qulihi. Ini waktu berlangsungnya waktu zuhur ya. Waktu berlangsungnya waktu zuhur, jadi dari tergelincirnya ya, tergelincirnya matahari sampai kapan? Sampai bayangan seseorang seperti panjangnya. Kalau misalkan 1 meter, ya, 1 meter. Nah, nanti bayangannya itu 1 meter lebih dari tambah jawal tadi, ya, tambah dari jawal tadi. Malam tahdur al-asr, selama belum masuk waktu asar. Artinya akhir dari ini adalah waktu asar, ya. Akhir dari ini yaitu apa? Bayangan. Ya. Satu benda, ya. Bayangan satu benda itu seperti apa benda tersebut? Kalau 1 meter berarti 1 meter ditambah apa? Fa'il zawal ya, yaitu bayangan tergelincirnya. Nah, ini kalau apa di masjid-masjid tua, ya, di masjid-masjid tua itu biasanya ada, ya. Kalau masjid-masjid tua itu biasanya ada. Sebuah ini apa anak pernah waktu di apa ya, di Tegal apa itu masjid orang Arab itu masjid tua, jadi ada sekitar 1 meter persegi ya, 1 meter persegi, terus di tengahnya ini ada seperti apa tiang gitu kan, tiang ya sekitar berapa 50 cm. Nah itu disebutnya sakas ya, yaitu satu benda lah ya, benda yang ditancapkan yang itu nanti menjadi apa ukuran masuk dan tidaknya waktu sholat. Itu kita juga bisa di terutama di tempat-tempat apa ya yang di situ yang matahari bisa ini tidak terhalang. Nah itu kita tancapkan tombak atau apa ya semisalnya bambu. Nanti kita ukur panjangnya berapa, itu bisa kita melatih seperti itu. Dan itu juga penting ketika kita apa, ketika di tempat-tempat yang apa, yang kita ini tidak membawa apa, membawa ya alat-alat teknologi yang sekarang, ya, yang sekarang. Dari mulai pagi kan. Nanti berkurang sampai habis bayangan. Nanti bertambah sampai bayangan itu seperti ini yang disebutkan ya, satu sama bayangan tersebut dengan bendanya. Nah, setelah itu masuklah waktu apa? Waktu asar. Nah, waktu asar dan waktu asar malam tasfar sam. Waktu asar itu waktunya adalah dari tadi, ya, dari akhir waktu zuhur sampai apa? Sebelum matahari itu menguning, ya, sebelum matahari menguning. Waktu salat maghrib dan ada pun salat maghrib, ya. Dari terbenamnya matahari, ini hadisnya tidak lengkap, ada hadis yang lebih lengkap lagi yang intinya menjelaskan seperti itu. Waktu maghrib terbenam, dari terbenam matahari sampai malam yaghibi syafaq, ya. Malam yaghibi syafaq. Sebelum hilangnya asyafaq. Syafaq itu awan. Hanya saja terjadi khilaf di antara ulama yang dimaksud hilang di sini apakah awan yang putih apa awan yang merah. Kalau antum perhatikan di waktu maghrib, ya, antum lihat di situ ada awan putih, ada awan, ada awan merah. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal tersebut. Waktu salat isya dan waktu salat isya dari hilangnya awan tersebut, ya, sampai apa ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Ini adalah pendapat sebagian ulama bahwasanya salat isya itu sampai pertengahan malam, bukan sampai subuh, ya, bukan sampai subuh, tapi sampai pertengahan malam. Berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang lebih kuat. Sebagian yang lain seperti seingat saya jumhur ulama berpendapat bahwasanya akhir dari waktu sholat itu adalah akhir dari waktu akhir dari waktu sholat itu adalah awal dari waktu sholat yang lain. Gitu. Akhir waktu sholat zuhur, yaitu tadi ketika apa bayangan semisal dengan apa bendanya. Ya. Berarti itu adalah waktu awal waktu asar. Terus waktu asar akhirnya ketika terbenam matahari dan itu adalah awal waktu dari sholat maghrib. Ya. Kemudian ketika terbenamnya atau hilangnya awan merah atau awan putih itu adalah akhir dari waktu sholat maghrib dan awal dari waktu sholat isya. Nah, tetapi di hadis ini. Ya, bahwasanya waktu isya itu sampai nisful lail, ya, pertengahan malam. Sekali lagi bahwasanya kalau jumhur ulama berpendapat ya sampai waktu apa? Awal waktu subuh, yaitu munculnya fajar as-shadiq, ya, fajar as-shadiq. Karena fajar ini ada dua, ada fajar as-shadiq, ada fajar kadhib. Nanti akan kita bahas. Kemudian wa waktu salat subhi dan waktu salat subuh min tulu'il fajri, ya, dari terbitnya fajar. Maksud fajar di sini adalah fajar shadiq, ya. Apa tandanya dan apa bedanya dengan fajar kadhib? Fajar shadiq ini adalah fajar shadiq itu secara bahasanya benar, fajar yang benar. Kalau fajar kadhib itu fajar yang dusta. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya salah satunya fajar kadhib itu muncul, ya, muncul kemudian hilang. Makanya disebut fajar kadhib, ya, muncul kemudian hilang. Adapun fajar shadiq, dia muncul terus semakin terang, semakin terang, semakin terang, ya, sampai terbit matahari, ya, sampai terbit matahari. Perbedaan yang lain, kalau fajar shadiq itu cahayanya ke atas, ya, apa ke atas tuh? Vertikal, ya, ke atas. Terus tidak lama menghilang. Adapun fajar shadiq itu horizontal di ufuk, ya, terlihat di ufuk, terang, kemudian semakin terang, semakin terang, semakin terang. Nah, tetapi untuk melihat hal itu di kondisi, ya, zaman sekarang agak sulit, ya, agak sulit. Biasanya hal itu dilihat di padang pasir atau di lautan. Tapi sekarang di lautan pun sulit. Ya, di lautan pun sulit karena sudah banyak cahaya. Ya, sudah banyak cahaya. Tapi kalau yang sudah terbiasa, dia tahu ini adalah cahaya fajar, ya, atau bukan. Ya. Nah. Dulu kita di Yaman aja agak sulit, ya. Padahal di Yaman masih apa penerangan masih sedikit, ya. Tapi tetap aja ada banyak lampu-lampu tuh. Kita untuk memperhatikan fajar itu sulit, sulit, sulit ya, di laut, laut ya, ketika laut, kita ingin coba di laut, laut lihat, lihat, lihat, lihat itu agak sulit. Malam tatlu' asy-syams, ya, ya, sampai baik-baik terbenamnya atau sebelum terbitnya, bukan terbenam, terbitnya matahari, ya, artinya sampai terbit matahari. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa idraku waktu salati bi idraki rak'atin, bi idraki rak'atan, bi idraki rak'atin. Dan didapati waktu sholat itu dengan mendapatkan satu rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Jadi maksudnya ketika dia misalkan sholat dalam keadaan apa, sholat berada di akhir waktu, ya, sholat di akhir waktu, kemudian dia mendapatkan satu rakaat, kemudian azan waktu sholat berikutnya, maka dia sudah mendapatkan waktu sholat apa yang sebelumnya, seperti zuhur, ya, misalkan dia sholat zuhur. Tertidur misalkan, tertidur kemudian bangun mendekati waktu asar sholat, baru dapat satu rakaat, kemudian azan. Maka kata Rasulullah, faqad adraka sholat, maka dia telah mendapatkan sholat, yakni sholat apa? Zuhur. Sholat zuhur. Qala rahimallahu ta'ala, wa la yahillu ta'khiruha, dan tidak boleh mengakhirkannya. Aw ta'khiru ba'daha, atau mengakhirkan sebagiannya. Sebagian sholat. An waqtiha, dari waktunya, li'udrin aw li'aw ghairihi, karena uzur ataupun yang lainnya. Beliau berpendapat tidak boleh mengakhirkan sholat baik karena uzur ataupun karena yang lainnya. Ya, selain uzur. Apa? Iya, na'am. Dengan uzur aja tidak boleh. Ya. Apalagi apa? Apalagi tidak ada uzur. Mana dalilnya? Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan salat ketika perang berkecamuk. Ya. Ketika perang berkecamuk. Itu. Untuk melakukan salat pada waktunya. Hal ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur. Walaupun memang terjadi khilaf di antara ulama, ya, tentang hal ini, karena di sana ada dalil yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat asar di waktu apa? Maghrib, ya, melakukan sholat asar di waktu maghrib ketika apa? Ketika perang. Ya, ini ketika perang Khandaq, ya, ketika perang Khandaq. Naam. Di sini beliau berpendapat tidak ada uzur, ya, tidak ada. Terlepas dari khilaf yang ada, ya, maka ya kita ikhtiyat, ya, berhati-hati dari permasalahan seperti ini. Ya, hendaklah kita tidak melalaikan, ya, tidak melalaikan. Kalau kita lihat uzur yang terjadi pada Rasulullah itu memang uzur yang apa? Yang sangat apa? Sangat bisa diterima. Karena waktu itu genting. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dipantau, diserang oleh musuh-musuh Islam. Ya, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu itu dengan para sahabat siaga. Ya. Siaga khawatir musuh ini menyerang tiba-tiba. Ya, menyerang tiba-tiba. Sehingga Rasulullah Kalau ininya siaga satu lah, ya. Siap perang. Sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Atau Nabi SAW tersibukkan. Tersibukkan dengan apa? Dengan konsentrasi menghadapi musuh. Nah, kalau kita lihat keadaan Rasulullah SAW ini, tentunya keadaannya sangat genting banget, ya, genting banget. Urusannya nyawa, bahkan urusannya adalah dakwah Islam. Ya tentunya kalau ketika diserang mendadak, ya sudah habis. Sementara musuhnya banyak. Musuhnya berapa? 3 kali lipat lebih. Ya, musuhnya saat itu. Kafir. Ya. Nah, kondisi kita tentunya enggak sampai seperti itu. Enggak sampai mengancam nyawa. Ya. Tidak sampai mengancam nyawa. Tidak sampai mengancam Islam. Kalau kita misalkan melaksanakan sholat terus kemudian Islamnya bubar gitu. Tidak. Ini Rasulullah SAW fokus pikirannya ke pertempuran. Itu yang beliau pikirkan selain apa? Nyawa jamaah kaum muslimin. Yang kedua dakwah. Ketika apa? Ketika mereka diserang mendadak, ya sudah. Ya bisa habis kaum muslimin. Karena musuhnya banyak. Nah. Jadi walaupun memang boleh dengan uzur, ya, boleh dengan uzur, ya silakan uzurnya seperti itu. Uzurnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti ada bahasan seperti uzur yang syar'i, ketiduran, itu beda. Itu beda pembahasan. Qala rahimallahu ta'ala illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha, kecuali apabila dia mengakhirkan untuk menjamak dengan yang lainnya. Fa innahu yajuzu li ujrin, maka yang seperti itu boleh karena uzur, misalkan ketika safar, ya. Ketika safar dia mengakhirkan, jadi jamaah takhir, ya, melakukan sholat zuhur di waktu asar atau melakukan sholat maghrib di waktu apa? Isya, jamaah takhir. Ini ada dua makna. Jamaah takhir itu ada dua makna. Makna yang pertama melaksanakan sholat yang pertama di akhir waktu. Ya, misalkan 10 menit lagi atau 7 menit lagi waktu Isya. Waktu Isya. Maka sholat maghribnya di waktu itu. Ya. Kemudian tidak lama berikutnya adzan Isya. Sholat Isya. Setelah itu. Nah, ini makna yang pertama, ya, makna yang pertama. Dan ini yang dirujukkan oleh Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh melaksanakan sholat di mana di luar waktunya, ya. Tidak boleh melakukan sholat di luar waktunya. Tetapi jumhur ulama membolehkan, karena hal ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya. Nah, makna yang kedua jamaah takhir yaitu melaksanakan sholat yang pertama di waktu sholat yang kedua, ya, melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Melaksanakan sholat maghrib di waktu Isya. Nah itu. Jamaah takhir. Apa di antara contoh uzurnya? Min safarin. Di antaranya adalah safar. Ya. Beliau memberikan contoh safar ketika seorang melakukan safar karena masyaqqah atau karena capek, misalkan boleh bagi dia apa? Menjamak salat. Au maradin atau au matarin atau karena hujan, ya karena hujan. Dan ini telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azannya, ya. Azan yaitu sallu fi rihalikum, ya. Sallu fi rihalikum. Kaifiyah azan sallu fi rihalikum memang terjadi khilaf di antara ulama tentang di mana penempatan kalimat sallu fi rihalikum. Artinya sholatlah di rumah kalian. Sebagian yang lain ditempatkan mengganti hayya 'alas shalah. Ya, jadi hayya 'alas shalahnya tidak dibaca. Hayya 'alas shalahnya tidak dibaca, diganti dengan sallu fi rihalikum. Cara yang berikutnya, yang kedua, setelah selesai azan, ya, selesai azan, baru dia mengatakan sallu fi rihalikum. Setelah apa? Sempurna. Setelah sempurna mengumandangkan azan, ya, dia di akhirnya mengucapkan sallu fi rihalikum. Biasanya kalimat sallu fi rihalikum ini digunakan ketika terjadi hujan. Ya, terjadi hujan. Misalkan di waktu maghrib nih, ya, hujan deras. Ya, hujan deras. Ya, maka disunahkan untuk adzan sallu fi rihalikum, ya. Sallu fi rihalikum. Yang sudah hadir di masjid, ya, disunahkan untuk menjamak sholatnya. Dijamak sholatnya. Sholat isya di waktu apa? Maghrib. Jamak apa ini? Jamak takdim namanya. Ya, jamak takdim. Takdim itu didahulukan. Sholat isyanya didahulukan di waktu maghrib. Nah, setelah itu, ya dia bisa pulang, ya bisa pulang dan tidak masyaqqah, tidak repot, ya tidak repot untuk kembali ke masjid, untuk kembali ke masjid karena sholatnya sudah dijamak. Ini menunjukkan agama kita ini yusrun, agama kita ini mudah, ya agama kita ini mudah. Au maradin atau karena sakit, ya. Di antara sakit itu adalah perempuan yang istihadah, ya. Perempuan yang terkena istihadah, yaitu darah penyakit yang selalu keluar darahnya di luar waktu-waktu haid, ya. Di luar waktu-waktu haid, maka boleh bagi dia menjamak sholat. Tentunya dengan cara dia menghentikan darah tersebut, ya baik kalau sekarang dengan pembalut atau yang semisalnya, ya yang sebelumnya dia mandi dulu, disunahkan dia mandi, ya disunahkan, tapi mandinya bukan mandi janabah. Mandi hanya untuk kebersihan, ya. Bersihkan, kemudian dia apa? Menahan darahnya, ya, dengan baik pembalut atau yang semisalnya. Kemudian dia sholat dan menjamak sholat, ya, dan menjamak sholat zuhur, asar, dah. Terus kemudian nanti maghrib, isya. Sebagian ulama mengatakan setiap sholat dia mandi, disunahkan dia mandi, sehingga mandinya dia tiga kali, ya, duhur asar satu kali mandi, terus kemudian maghrib isya satu kali mandi dan subuh satu kali mandi. Ini disebutkan dalam satu pendapat memang terjadi khilaf, ya begitulah fikih. Ya, banyak pendapat di antara ulama karena sebagian membawa dalil ini dan itu dan seterusnya. Tayyib. Omaradin atau karena sakit, ya, karena sakit. Sakit apa saja? Tadi hanya sekedar contoh, ya. Yaitu istihadah, darah penyakit, ya, yang ada pada perempuan. Itu dibolehkan, ya, dibolehkan untuk menjamah. Begitu sakit-sakit yang lain, ya, ketika dia masyakkah, susah, sulit, ya, apalagi kalau kena air. Tambah sakit, ya. Maka boleh bagi dia menjama sholat. Tapi tidak boleh bagi dia mengkosor, ya, tidak boleh mengkosor karena kosor itu meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu kapan dilakukan? Dilakukannya jika melakukan safar. Ya. Jika melakukan safar, bukan karena sakit, ya, bukan karena sakit. Kosor itu karena apa? Karena safar. Kecuali kalau sakitnya dia di rumah sakit di Jakarta, dia tinggalnya di Kerawang, ya berarti boleh dia, boleh menjama, boleh mengkosor. Paham? Perlu dibedakan antara kosor dan jama. Kosor itu penyebabnya adalah apa? Safar. Ya. Seorang mengkosor meringkas sholat yang 4 rakaat dari 2 rakaat itu alasannya karena apa? Karena safar. Adapun menjama itu alasannya karena masyaqqah, ya. Kesulitan. Masyaqqah atau kesulitan. Seperti tadi sakit. Ini sulit, ya. Berat bagi dia. Atau karena hujan. Atau karena safar, ya, karena safar. Kalau safarnya masyaqqah, boleh bagi dia apa? Boleh enggak? Boleh bagi dia menjama salat. Nah, atau nahwiha atau yang semisalnya, ya, atau yang semisalnya. Ada disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak, ya, menjamak salat bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini diantaranya Syekh bin Baz. Ketahui bahwasanya dalil-dalil itu baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain, ya, ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain. Dan begitulah semua dalil, ya, semua dalil kecuali tidak didapatkan tafsir atau dalil yang menerangkan dalil yang pertama tadi. Nah, okay, Syekh bin Baz mengatakan maksud dari perkataan Ibnu Abbas itu adalah apa? Adalah masyaqqah. Ya. Masyaqqah. Dari mana didapatkan? Ya, dari dalil-dalil yang lain. Ya, dari dalil-dalil yang lain seperti ketika hujan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama, ya, dan seterusnya. Jadi bukan tiba-tiba enggak ada apa-apa, enggak ada sakit, enggak apa, tiba-tiba dia apa? Menjama salat. Dan ini diingkari oleh para ulama. Ya, diingkari oleh para ulama. Naam. Qala rahimallahu ta'ala. Wal afdalu, dan yang paling afdal, taqdimu salati fi awwali waqtiha, mendahulukan salat di awal waktunya, illa al-isya, kecuali salat isya. Idza lam yushab apabila tidak memberikan masyaqqah kesulitan. Kapan waktunya? Yaitu waktu atamah. Ya, waktu atamah. Yaitu sepertiga malam awal, ya, sepertiga malam awal. Kalau perkiraan ininya sekitar jam setengah 11 kurang lebih, jam 10, antara jam 10 sampai setengah 11. Ya, kalau waktu di sini di Indonesia itu waktu yang afdal, ya, itu waktu yang afdal, yang Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati, ya, kalaulah aku tidak khawatir memberatkan terhadap umatku, ya, bahwasanya waktu isya fi hadhil waqt, fi hadhil fi hadzal waqt, kata Rasulullah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat isya itu ya pada waktu ini gitu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan fleksibel, artinya dalam riwayat lain disebutkan apabila beliau melihat jamaah maka ajal beliau menyegerakan salat isya. Apabila melihat para sahabat ini akhir, yaitu terlambat, maka Rasulullah SAW mengakhirkan salat isya-nya. Nah, tetapi di riwayat lain pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya sampai para sahabat dan juga para ummahat, para anak-anaknya juga sudah tertidur. Ya. Kemudian Umar bin Khattab memberanikan diri menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, raqadat nisa wa siryan. Wahai Rasulullah, para perempuan dan anak-anak sudah pada tidur. Nah, akhirnya Rasulullah SAW keluar, ya, keluar kemudian melakukan salat dan berkata tadi, seperti ucapan yang tadi, yaitu, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan untuk salat ini pada waktu ini. Naam. Maka illa al-isya, ya. Yang lainnya disunnahkan di awal kecuali salat isya. Tetapi itu pun Rasulullah fleksibel, apabila jamaahnya kumpul Rasulullah mendahulukan, apabila tidak ada mengakhirkan. Wa illa dhuhra fi syiddatil har, dan kecuali salat zuhur ketika sangat panas. Tapi kayaknya kalau di Indonesia enggak lah. Ya. Kalau di sana kalau disebut sangat panas itu ya 40 ke atas, ya. 40 ke atas. Sehingga ketika keluar sangat apa? Sangat memberikan masyakoh sekali, ya. Berat sekali. Berat sekali. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shaddal harru fa abridu 'ani shalah." Apabila panasnya ini sangat menyengat, maka fa abridu 'ani shalah, maka tunggulah waktu dingin untuk melakukan salat. Fa inna shiddatal har min fihi jahannam, karena sesungguhnya panas yang menyengat itu adalah dari hembusan neraka jahannam, ya, hembusan dari neraka jahannam. Tapi kalau di sana memang luar biasa, kalau di Indonesia enggak, ya, tidak. Nah, insyaallah nakati ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.